Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemarin masih berkaitan dengan hubungan antara istilah Islam dan iman. Di antara dalil yang menunjukkan adanya perbedaan antara dua istilah tersebut apa yang disebutkan kemarin? Indak Kashfi. Lah, yang menunjukkan perbedaan antara Islam dan iman. Nah, ayat di surat Al-Hujurat ini dipegang baik-baik. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ayat ini sangat jelas menunjukkan adanya perbedaan makna ketika seorang mengatakan amanna dan aslamna. Baik. Dan yang rajih tentang penafsiran ayat bahwa mereka dinafikan darinya keimanan, ulam tu'minu, kalian belum beriman, dikarenakan apa? Belum mencapai keimanan yang sempurna, bukan dikarenakan mereka munafik. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya A'rab ini bukan munafikin dari ayat tersebut mana? Aba Umar. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mereka mengatakan aslamna. Sisi pendalilan. Namun seandainya mereka munafikin, tidak akan diperintahkan dan tidak akan diizinkan mengatakan aslamna. Baik. Yang lainnya apa? Indak Talha. Nah, dengan ayat setelahnya dan ini lebih kuat. Allah katakan wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Seandainya mereka munafik, tentu tidak akan bermanfaat sama sekali ketaatan mereka. Nah. Sekarang kita lanjutkan. Qala wa yantafi ba'da hadha takriri. Wa tafsili da'wat taradud. Maka tertiadakanlah setelah takrir dan perincian ini klaim bahwasanya antara Islam dan iman itu bersinonim. Nah, jadi antara Islam dan iman bukan kata yang mutaradifan. Taraduf dalam bahasa kita, akhwan, istilahnya bersinonim. Lafadznya beda tapi maknanya sama. Baik. Ini tidak pada istilah Islam dan iman. Wa tashni'u man alzama bi anna al-Islam Law kana huwal umur zahirah lakana yambagi an la yuqbala illa dhalik. Wala yuqbalu imanul mukhlis. Dan tashni' yaitu celaan keras bagi siapa saja yang mengharuskan seandainya Islam itu adalah perkara-perkara yang zahir, maka tentunya seogianya untuk tidak diterima kecuali hal tersebut. Nah, dan tidak diterima keimanan yang ikhlas. Dengan ayat wa may yamtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Di mana di sini menurut mereka tidak disebutkan iman. Baik. Tapi kita katakan dalam ayat tersebut wa may yamtaghi ghairal islam. Nah, ini disebutkan sendirian. Nah, dan telah kita lewat ya ikhwan, Islam apabila disebutkan secara bersendirian maka tercakup di dalamnya makna apa? Makna iman. Baik, wa hadza zahirul fasad. Oleh karena itulah dikatakan Imam Ibn Abil Is ini adalah sesuatu yang sangat jelas kerusakannya. Fa innahu qad taqaddama tandhirul imani wal islami bi syahadataini wa ghairihima wa anna halatal iqtiran ghairu halatil infirad. Naam. Dan telah kita lewati. Naam. Tandhirul iman wal islam yaitu penyamaan Islam dan iman dengan dua kalimat syahadah serta kalimat-kalimat yang lain, kata-kata yang lain di telah dibahas seperti kufur dan nifak, albirru wa taqwa, al-ithmu wal-udwan, fakir dan miskin. Ini kata-kata yang keadaannya sama, yaitu bahwasanya kondisi ketika disebutkan berbarengan berbeda dengan kondisi ketika disebutkan bersendirian. Qala fangdur ila kalimati syahadah. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah al-hadith. Contoh lagi ikhwan untuk memperjelas lagi. Ibn Abil Is menambahkan contoh lain lagi. Maka sekarang lihatlah kalimat syahadat. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadith, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Falau qalu la ilaha illallah wa ankaru risalah, makanu yastahiqunal ismah. Sekarang kalau di sini kan disebutkan sampai mengatakan la ilaha illallah. Sehingga kalau mereka mengatakan la ilaha illallah tapi mengingkari Muhammadur Rasulullah, mengingkari apa? Kerasulan Nabi kita Muhammad, diterima enggak? Hah? Enggak diterima ya kan? Mereka apa? Enggak pantas untuk apa? Untuk dijaga harta dan darahnya. Enggak terjaga dengan sekedar mengatakan la ilaha illallah kalau mengingkari kerasulan. Taib bala buddha an yakulu la ilaha illallah qa'imina bihaqqiha. Bahkan yang harus adalah mereka mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan menegakkan hak-hak la ilaha illallah. Jadi bukan sekedar mengucapkan tok. Wala yakunu qa'iman bila illallah, ya. Wala yakunu qa'iman bila ilaha illallah haqqal qiyam illa man sadaqa bir risalah. Dan tidak bisa menegakkan la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya kecuali orang yang membenarkan kerasulan. Wa kadza man syahida anna Muhammadur Rasulullah. Demikian pula orang yang bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah. La yakunu qa'iman bihadhihi syahadah haqqal qiyam illa man saddaqa hadzal rasula fi kulli ma jaa bihi. Naam. Tidak bisa tegak dengan apa persaksian dengan yang ini sebenar-benarnya, kecuali orang yang membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dan semua yang beliau datang dengannya. Fatadhammanat at-tauhid, sehingga terkandung di dalamnya tauhid. Wa idza dhamamta syahadata an la ilaha illallah ila syahadati anna Muhammadar Rasulullah, kana al-murad min syahadati an la ilaha illallah itsbatut tauhid. Wa min syahadati anna Muhammadar Rasulullah itsbatur risalah. Maka apabila engkau gandengkan persaksian la ilaha illallah kepada persaksian Muhammadur Rasulullah, maka yang dimaksud persaksian la ilaha illallah adalah penetapan tauhid, dan persaksian Muhammadur Rasulullah adalah apa? Penetapan risalah. Ini kalau disebutkan 622-nya. Tapi kalau disebutkan satunya la ilaha illallah misalnya, maka terkandung persaksian dua-duanya harus. Paham? Ini terulang-ulang terus, ikhwan. Kadzalikal Islam wal iman. Demikian pula kata Islam dan iman. Idza qurina ahaduhuma bil akhar kama fi qoulihi ta'ala innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa qoulihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma laka aslamtu wa bika amantu kana al muradu min ahadihima ghairal muradi minal akhar. Ya, apabila Islam dan iman digandengkan seperti pada ayat ini, juga pada ayat, pada hadis, nam dibedakan aslamtu dan amantu, maka yang dimaksud dengan salah satu keduanya nam berbeda. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam al-islamu ala niyyah wal imanu fil qalb. Telah kita lewati hadis yang dhaif. Wa idza farada ahaduhuma syamila makna al-akhar wa hukmahu. Apabila disebutkan bersendirian, maka nam salah satu dari keduanya mencakup makna yang lain dan juga hukum kata yang lain. Wa kama fil faqiri wal miskin wa nadzairihi, persis seperti pada kata fakir dan miskin dan yang semisal dengannya. Fa inna lafdhi al faqir wal miskin idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Karena kedua lafaz fakir dan miskin apabila keduanya bergabung maknanya berbeda, dan apabila keduanya berdiri sendiri dipisahkan maka maknanya apa? Maknanya sama. Dan inilah pendapat yang rajih, ikhwan, bahwasanya antara Islam dan iman masuk kategori ini. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Fahal yuqalu fi qawlihi ta'ala id'amu asyrati masakin annahu yu'tal muqillu dunal mu'dim au bil aks. Naam. Wa kadza fi qawlihi ta'ala wa in tukhuha wa tu'tuha al fuqara fa huwa khairul lakum. Naam, apakah dikatakan pada ayat memberi makan 10 orang miskin bahwasanya yang diberi hanya orang yang mukil, yang punya tapi kurang, tidak yang mu'dim, yaitu yang tidak punya sama sekali, atau sebaliknya? Tentunya dalam kondisi ini, karena disebutkan sendirian it'amu asyarati masakin, maka mencakup al-mukil wal mu'dim. Yang punya tapi kurang juga diberi kafarah, yang sama sekali tidak punya lebih-lebih lagi untuk diberi kafarah. Baik, demikian pula ayat wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian sembunyikan kemudian kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih bagus bagi kalian dalam sedekah. Ini mencakup juga orang-orang miskin. Qala wa yandafi'u aidan tashni'u man qala ma hukmu man amana wa lam yuslim aw aslama wa lam yu'min fid dunya wal akhirah. Maka dengan penjelasan ini, ikhwan, tertolak juga naam buruknya perkataan orang yang mengatakan apa hukum orang yang beriman tapi tidak berislam, atau orang yang berislam tapi tidak beriman di dunia dan di akhirat. Ini naam adalah apa? Pertanyaan yang sangat buruk. Taib. Kenapa? Karena antara keduanya telah kita lewati hubungannya. Maka dikatakan oleh Syekh, "Faman atsbata li ahadihim ma hukman laisa bi tsabitin lil akhar, dhahara butlanu qawlih." Siapa saja yang menetapkan bagi salah satu keduanya tersebut hukum, nah, yang tidak sabit untuk yang lainnya, maka sangat jelas kebatilan perkataannya. Pahami pertanyaan tadi. Apa hukum orang yang beriman dan tidak berislam? Kalau kita katakan, nah, orang beriman tapi tidak berislam, itu tidak mungkin. Karena kalau kita menetapkan adanya keimanan, nah, dia harus memiliki apa? Memiliki kadar Islam untuk bisa benar imannya, paham? Bagaimana telah kita lewati kemarin, kalimat yang bagus kemarin. Harus punya. Nah, la imana liman la islamalah, wa la islama liman la imanalah. Itu kemarin. Demikian pula seorang yang berislam tapi tidak beriman. Ini tidak mungkin. Karena tidak dikatakan muslim. Tidak dikatakan masuk Islam sampai dia ada keimanan. Paham? Makanya ini perkataan yang sangat buruk. Pertanyaan tersebut. Qala wa yuqalu lahu fi muqabalati tashni'ih. Anta taqulu al-muslim huwa al-mu'min. والله تعالى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فجعلهما غيرين وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما قالها ثلاثا فأثبت له اسم الإسلام وتوقف في اسم الإيمان فمن قال هما سماء Ya, faman qala huma sawa kana mukhalifan wal wajib raddu mawaridin nizai ila Allahi wa rasulih. Nah, dan dikatakan sebagai apa bantahan untuk ucapan yang buruk tadi. Engkau mengatakan bahwasanya muslim itu mukmin, padahal Allah katakan innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dibedakan. Ada muslim, ada mukmin. Dan dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Malik Ibn Duhsyun, ikhwan. Naam. Taib. Ketika itu, malaka min fulan, wallahi inni la arahu mu'minan. Naam, kenapa engkau tentang si fulan? Demi Allah aku sungguh apa? Melihatnya itu seorang mukmin, dia itu seorang mukmin, mentazkiyah. Tapi Nabi katakan, au musliman, atau dia seorang muslim. Taib. Kenapa? Karena kalau mempersaksikan seorang itu mukmin, ikhwan, berarti mempersaksikan zahir dan batin. Dan ini tidak mampu kita. Makanya Nabi alihkan, kalau mau mempersaksikan tentang orang, maka persaksikan dengan sesuatu yang apa? Yang zahir. Yang kita bisa persaksikan dia muslim. Diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Maka Nabi tetapkan untuknya penamaan Islam dan tawakkuf tentang penamaan iman. Sehingga siapa saja yang mengatakan keduanya sama, maka berarti telah menyelisih apa yang dikatakan Nabi tadi. Dan yang wajib adalah mengembalikan hal-hal yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, waqad yatara'a fi ba'dil nususi mu'aradah wa la mu'aradata bihamdillahi ta'ala walakin asy'an fit tawfiqi wa billahi tawfiq. Nah, dan terkadang seseorang memperhatikan ikhwan pada sebagian nas-nas seakan-akan bertentangan padahal tidak ada pertentangan padanya. Dan perkaranya adalah pada taufik, yaitu bagaimana kita bisa mensinkronkan dalil-dalil tersebut. Dan semuanya bisa, ya kawan. Nah, bisa disinkronkan. Nah, memang, nah, ketika disebutkan antara muslim dan mukmin secara bersamaan berbeda. Nah, mukmin tingkatan lebih utama daripada muslim. Tapi ketika disebutkan sendirian, maknanya saling mencakup. Qala wa amal ihtijaju bi qawlihi ta'ala fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin. Ini juga ayat, perhatikan di situ dibedakan antara mukminin dan muslimin. Nah, adapun pendalilan dengan ayat ini ala taradufil islami wal iman fala hujjata fi. Sebagian berdalil dengan ayat ini tentang apa? Taraduf, yaitu sinonimnya antara Islam dan iman. Maka dikatakan tidak ada hujjah padanya. Sisi pendalilan mereka perhatikan. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Maka kami keluarkan siapa saja yang ada di dalam kisah tersebut. Ikhwan, man kana fiha minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi yang beriman dikeluarkan semua agar selamat dari azab. Fama wajadana fiha ghaira baitin minal muslimin. Terus kami tidak dapati di qaryah tersebut selain satu rumah dari kaum muslimin. Nah, berarti muslim sama dengan mukmin di sini menurut mereka. Tapi tidak ada pendalilan yang seperti itu. Kenapa? Li'annal baita al-mukhraj kanu muttasifina bil islami wal iman wa la yalzamu minal ittisab bihimma taradufuhuma. Baik, dikarenakan rumah yang ditinggalkan itu, nah memang apa dulunya muttasifaini bil islami wal iman, disifati dengan Islam dan dengan iman. Tidak melazimkan ketika disifati dengan keduanya bahwasanya keduanya itu sama maknanya. Baik. Fadhahir anna hadhil mu'aradat lam tathbut an Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala wa innama hiya minal ashab. Dan yang zahir bahwasanya kritikan-kritikan ini tentang taraduf antara Islam dan iman, ikhwan, tidak sabit dari Abi Hanifah, hanyalah itu dari kalangan pengikutnya. Naam. Dan pernyataan, ikhwan, taraduf bainal Islam wal iman ini merupakan tangga dan pintu masuk bagi mazhab Murji'ah. Yang antum harus sadari. Jadi pernyataan bahwasanya Islam itu bersinonim dengan iman ini merupakan apa? Pintu masuk bagi mazhab Murji'ah untuk menyusupkan pemahaman mereka dalam masalah iman. Kenapa? Karena mereka menjadikan iman itu akhirnya apa? Tidak bertingkat-tingkat, ikhwan. Sebagaimana Islam. Islam itu kan tidak ada tingkatan-tingkatan. Nah, dalam artian muslim sama dengan mukmin. Tidak ada yang imannya sempurna, tidak ada yang imannya kurang, tidak ada yang imannya bertambah. Karena ini pemahaman Murji'ah. Semuanya dari sisi iman sama. Sebagaimana semuanya dari sisi keislaman itu sama. Nah, ini pintu masuk orang-orang Murji'ah dari sini. Fa inna ghalibaha sakitun la yartadihi Abu Hanifah. Naam, dan atau ini tidak bisa dinisbahkan kepada Abu Hanifah karena apa? Mayoritasnya suatu ungkapan yang sangat apa? Sangat lemah. Abu Hanifah tidak meridainya. Waqad haqqa Thahawi hikayata Abi Hanifah ma'a Hammad ibn Zaid wa anna Hammad ibn Zaid lama rawa lahu hadith ayul islami afdal ila akhirih qala lahu ala tarahu yaqul ayul islami afdal qala al iman thumma ja'ala al hijrah wal jihad min al iman fa sakata Abu Hanifah qala ba'du ashabi ala tujibuhu ya Abu Hanifah qala bima ujibu wa huwa yuhaddithuni bi hadha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan Thahawi telah menghikayatkan hikayat atau kisah Abu Hanifah bersama dengan Hammad ibn Zaid. Hamad ibn Zaid, Imam Ahli Sunnah. Tayyib, di mana Hamad ibn Zaid, ikhwan? Ketika meriwayatkan hadis ayyul islami afdal, nah, maka kemudian beliau mengatakan, tidakkah engkau melihat bahwasanya dia mengatakan, ketika ditanya ayyul islami afdal, Nabi menjawab al-imanu. Al-imanu billahi wa rasulih, keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Yang lafaz hadis secara sempurna, ikhwan, dalam Musnad Ahmad. Ketika Amr ibn Abbasah bertanya, nam qala rajul ya Rasulullah mal Islam. Kemudian qala fa ayyul islami afdal, qala al iman. Qala wa mal iman? Qala tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut. Perhatikan, Nabi ditanya, nam ayyul islami afdal? Mana di antara sifat-sifat keislaman yang paling utama? Qala, Nabi menjawab al iman. Baik. Kemudian baru Nabi menyebut hijrah, jihad sebagai bagian dari keimanan. Maka Abu Hanifah pun terdiam ketika disodorkan hadis ini. Kemudian sebagian pengikutnya mengatakan, tidakkah engkau menjawabnya wahai Abu Hanifah? Maka Abu Hanifah mengatakan, bagaimana aku menjawabnya? Dia menyampaikan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bantahan, nah, bahwasanya antara Islam dan iman, ikhwanifillah, ketika disebutkan baik dalam satu nas memiliki makna yang berbeda. Cuma hadis ini, ikhwan, nah, pada sanadnya kedhaifan. Baik. Dan menyebutkan kisah ini Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala dari jalan Mu'ammal bin Ismail an Hamad bin Zaid. Nah, dan Mu'ammal ini dhaif. Jadi kisah tentang Abu Hanifah dan Hamad bin Zaid tidak sahih. Nah, sekarang yang paling penting dari itu adalah thamarat. Thamaratul khilaf, ikhwan. Sekarang yang enam penting untuk dipahami. Wa min thamarati hadzal ikhtilaf mas'alatul istithna fil iman. Dan di antara buah perselisihan ini yaitu perbedaan enam dalam mensikapi istilah Islam dan iman. Itu di antara buahnya, ikhwan, yang dibangun di atasnya hukum adalah masalah istithna dalam iman. Wa huwa an yaqul ay ar-rajul anna mu'minun insyaallah. Yang dimaksud masalah istithna dalam iman itu adalah seorang mengatakan aku mukmin insyaallah. Ini hukumnya bagaimana? Wa nasu fihi ala thalathati aqwal. Dan manusia pada pembahasan ini terbagi menjadi tiga pendapat. Tarafani wa wasat, dua pendapat yang saling bertolak belakang dan satu pendapat pertengahan. Minhum man yujibuhu, sebagian mereka ada yang mewajibkan. Wa minhum man yuharrimu, sebagian yang lain ada yang mengharamkan. Ini dua pendapat yang saling bertolak belakang. Wa minhum man yujizuhu bi'tibarin wa yamna'uhu bi'tibar. Nah, sebagian mereka ini yang pertengahan, yaitu yang membolehkan dengan apa? Dengan memperhatikan batasan-batasannya dan melarang juga dengan memperhatikan batasan-batasannya. Dalam artian ada kondisi diperbolehkan, ada kondisi yang dilarang. Maknanya masing-masing beda. Wahada asahul aqwal, dan ini pendapat yang paling sahih. Jadi, na'am, dirinci. Kondisi yang boleh mana dan kondisi yang terlarang, kalau maksudnya apa. Baik, karena panjang, kawan, insyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Baik, intinya, nah, pendapat yang memerinci itulah yang sahih dalam masalah ini. Naktai bihada, subhanakallah.